Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, dalam kondisi yang begitu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, kondisi di mana kita masih bisa untuk bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bersemangat untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, alhamdulillah, kita patut mensyukurinya, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini. Baik, ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa, kita akan kembali melanjutkan membaca sebuah risalah, yaitu Sittatu Mawadi' minas Sirah, 6 peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam peristiwa-peristiwa ini akan dikeluarkan fawaid ataupun faedah-faedahnya yang berkenaan tentang akidah dan juga tauhid. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan mukaddimah dari Syekh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan juga syarahnya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah, baik, kita langsung masuk saja. Malam hari ini kita langsung masuk kepada peristiwa yang pertama. Jadi sudah masuk kepada kisahnya. Baik, peristiwa yang ada pada apa? Perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Qala muallif rahimahullahu taala al-mawdi' al-awwal. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, peristiwa yang pertama. Tempat ataupun tempat yang pertama, kejadian yang pertama. Daripada apa? Minas Sirah, dari pada sirah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu qissatu nuzulil wahyi. Kisah diturunkannya wahyu. Dari kisah ini kami akan mengambil faedah apa yang akan terkandung dalam kisah ini. Kisah turunnya wahyu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa fiha anna awwal ayatin arsalahu Allah biha. Dan di dalam kisah tersebut tentunya terdapat faedah bahwasannya ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Surat Al-Mudaththir, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nah, ini kata muallif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu apa? Pada peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa tentang kisah turunnya wahyu, yang mana dalam kisah tersebut awal sekali ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Mudaththir. Dari ayat yang pertama, yaitu ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangunlah, bangkitlah, berilah peringatan. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa li rabbika fasbir, dan demi Rabbmu maka bersabarlah. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan. Bukannya yang mana terlebih dahulu? Bukannya yang masyhur itu ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, surat Al-A'la, dalam surat Al-A'la. maka insyaallah akan dijelaskan oleh syarah, dan syarahnya yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Kalau siap ini akan masuk kitabnya. Nah. Sekarang membacakan saja penjelasannya. Qala Syarih hafizahullah taala, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih bin Abdullah bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala, al-mawdi'ul awwal qissatu nuzulil wahyi. Peristiwa yang pertama adalah kisah turunnya wahyu. Eh, kata beliau, bad'il wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tati mukhalifan lima alaihi al-musyrikun. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau ini menyelisihi keadaan orang-orang musyrik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu di tengah kejahiliahan, di tengah kesyirikan kekufuran, beliau ini menyelisihi, tidak ikut-ikutan. Tidak ikutan menyembah berhala. Walaupun ada sebagian keluarganya yang ikut menyembah berhala, mengikuti apa kata warisan-warisan nenek moyang mereka. Nah, beliau memang sejak dulu, sebelum diutus menjadi seorang rasul, beliau itu berbeda, menyelisih daripada amaliah-amaliah dalam ibadah kaum musyrikin. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, lam ya'budu asnam. Beliau tidak beribadah kepada patung-patung. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumuh. Beliau juga menyelisihi dari apa-apa yang menjadi keadaannya, keadaan kaumnya. Jadi di pertama Syekh Shalih Fauzan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu menyelisih kaum musyrikin secara keseluruhan, dan juga menyelisih kaum Yahudi, kaum suku Quraisy, dari adat jahiliyahnya, kemudian kesyirikan yang dilakukan mereka. Rasul berbeda, Rasul tidak termasuk, tidak terjatuh ataupun tidak ikut-ikutan dalam perkara itu. Nah, fakana yadhabu ila ghari jabal Hira'in, maka ketika kondisinya seperti itu, beliau pergi ke gua di gunung yang bernama gua Hira. Wa huwa gharun fi a'la al-jabal muwajihun lil Ka'bah. Yang mana gua tersebut posisinya itu di puncak gunung yang menghadap ke arah kiblat. Gua Hira yang makruf, yang kita kenal gua Hira, itu posisinya berada di puncak gunung yang menghadap ke kiblat, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Fa kana yajlisu fihi al-ayyam wal ashhur ya'budu Allah 'azza wa jalla wa ya'tazibu 'alan nas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam di sana, beliau duduk di sana di gua tersebut berhari-hari dan terkadang berbulan-bulan. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ya'tazilu 'alan nas, dan mengasingkan diri dari manusia. Atau istilahnya uzlah. Jadi beliau memang dalam hal ibadah beliau tidak ikut-ikutan dengan kaum musyrikin. Beliau untuk ingin beribadah menenangkan diri, beliau berpisah, menyendiri, tidak mau bergabung dengan ritual, tata cara, metode kaum musyrikin ketika itu. Bahkan tidak mau ikut-ikutan dengan keluarganya sendiri yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, sehingga beliau melakukan udlah ataupun melakukan apa? Ya'tazil. Beliau mengasingkan diri ke gua Hira dan di sana beribadah di sana. Ya'budu Allah 'azza wa jalla 'ala din Ibrahim. Beliau di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas agama Nabi Ibrahim. Ini pertanda apa? Agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanifiyah, itu masih terus temurun ada ya, sampai ya di zaman sampai ketika adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendapat yang mengatakan ya biasa ini pada posisi yang ingin membela bahwasanya orang tua Nabi itu di surga disebabkan karena apa namanya? Ya mereka ya terjadi masa kekosongan agama ketika itu. Ya, maka ini dibantah dengan sejarah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masih ini belum jadi nabi, belum diangkat sebagai rasul, tapi beliau sudah dengan metode beribadah kepada agamanya Nabi Ibrahim. Ya, ini salah satu hujahnya dari sekian hujah ya. Na'af tentang kondisi ya membatalkan bahwasanya membantah hujah bahwasanya ayah dan ibu Nabi ya mendapatkan uzur karena terjadi kekosongan kenabian ketika itu sehingga tidak terdengar lagi agama yang murni daripada agama Nabi Ibrahim yaitu terwujudnya pada agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, ya padahal ketika itu juga ada Waraqah bin Nawfal ya seorang Nasrani yang seorang penganut agama Nabi Isa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam tentunya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Jadi terbantah hujah yang mengatakan bahwasanya na'am orang tua Nabi itu di masa kekosongan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ala al-Hanifiyyah din Ibrahim. Di atas Hanifiyyah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ja'ahu malakun wa huwa fi ghar. Maka datanglah malaikat ya. Na'am dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di gua. Faqala lahu, maka malaikat tersebut berkata kepadanya, tentunya yang mau yang datang siapa? Malaikat siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Ya. Datang ke gua Hira ketika itu dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qal, ma ana biqari." Ya. Aku tidak bisa membaca. لأنه كتب شيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى لأنه ما كان يقرأ ini dikarenakan Nabi SAW memang tidak bisa membaca عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى maka Allah Subhanahu wa taala firman di dalilnya bahwasanya Nabi SAW itu memang tidak bisa membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat ke-48 ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan ini sebagai hujah juga bagi orang-orang yang menuduh bahwasanya Muhammad itu penyair, Muhammad itu dukun, Muhammad itu bisa begini bisa begitu. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba dalam keadaan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ingin membuktikan, menggambarkan bahwasanya yang dia sampaikan itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil daripada tulisannya, bukan hasil daripada bacaannya, ya informasi yang dia baca, berita-berita yang dia baca, tidak, tapi betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat ke-48, "Wa ma kunta tatlu min qablih" min kitab wala takhutuhu biyaminika ya. Dan tidaklah engkau membaca satu kitab pun sebelumnya ya. Nah, dan tidak pula engkau bisa menulis ya. Dari satu kitab pun sebelumnya dengan tangan kanan ya. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi dan rasul, beliau dalam keadaan kata Syekh Qori Fazal kana ummiyan. Maknanya apa? La yaqra'u wa la yaktub. Dia tidak bisa membaca dan beliau tidak bisa menulis. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kata Syekh Qori Fazal hafizahullah taala, wal malaku yaqulu lahu, dan malaikat tersebut berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa huwa yaqul, lafzu biqari, aku tidak bisa membaca, yakni la uhsinul qira'ah, aku tidak bisa membaca, maknanya sama. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Tsumma yadhummuhu dhammatan syadidatan." Kemudian malaikat Jibril tersebut memeluk, ya. Memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang sangat kuat. Ya. Dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. "Tsumma yursiluhu." Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril alaihi wasallam. وَيَقُولُ لَهُ Kemudian malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, اِقْرَأْ بَجَلَهُ. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama, وَيَقُولُ مَا أَنَا بِقَارِهِ, aku tidak bisa membaca. ثُمَّ يَضُمُّهُ ضَمَّةً شَدِيدَةً. Kemudian kembali lagi malaikat Jibril alaihissalam memeluk, mendekap ya Allah SWT dengan pelukan yang sangat kuat. Tumma yursilu, kemudian dilepaskan lagi, wa yaqulu lahu, jadi mit dikatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjawab kembali, wa yaqul ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ai kata Syekh Shalih Fauzan maknanya ma ahsinu qira'ah, aku tidak bisa membaca. Tumma bin nihayati, kemudian pada akhirnya qala lahu, berkata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, ini yang ketika itu dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat Jibril mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ya, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah ya, dan Rabbmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, ya, yang nam telah menjadikan ya na'am, ya, yang telah menjadikan ya na'am dengan pena, maksudnya telah ya, memberitahukan, mengilmui dengan tulisan, dengan pen. Nah, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak ya diketahui. Ya. Jadi alladzi 'allama bil qalam, dia yang telah mengajarkan ya dengan pen. Ya, nah, artinya awal sekali ditulis. Ya. Takdir-takdir makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian 'allama al-insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Ya, ini yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rupanya yang turun pertama kali apa? Bukan surat Al-Muzzammil, tapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Alaq itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang lebih dahulu daripada surat Al-Muzzammil, namun ya, tujuannya apa? Surat Al-Alaq adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Dan surat Al-Muzzammil adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surat Al-Muzzammil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang ayat yang pertama, tapi ayat yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai seorang rasul. Nanti ada tafsirnya. Kenapa? Karena ada kalimat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qum fa anzir." Bangkitlah dan berilah peringatan. Ini perintah Allah ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bergerak menjadi seorang rasul, memberikan peringatan kepada umat. Adapun Iqra, ya, dipilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu, mengilmui apa yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, sehingga ini adalah ayat yang mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya. Dan Al-Mudathir adalah ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul yang akan mengemban misi risalah untuk menyampaikan kepada umat barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih hafizahullah taala, fa hafizaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghafalkannya. Menghafalkan apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh Jibril tadi. Dan ini sekaligus menjadi faedah bagi kita. Ya. Putra-putri kita yang mereka belum bisa baca tulis, pertama yang harus ditanamkan kepada mereka adalah hafalan. Ya. Jadi misalnya dia belum bisa membaca Al-Fatihah, maka kita bacakan kepada dia Al-Fatihah. Jadi cara belajarnya itu dengan mereka mengingat terlebih dahulu, bukan disuruh tulis dulu, disuruh baca ini apa, A, B, T, nggak seperti itu dulu. Nanti itu akan ada masuk ke porsinya, masuk ke jadwal ataupun rangkaian pendidikan khusus. Tapi yang pertama kali adalah sebelum dia tahu huruf-huruf, sebelum dia bisa tangan dan menulis, maka bacakan kepada dia surat-surat, khususnya surat Al-Fatihah, tujuannya agar dia mengingat. Ini yang pertama kali. Ya. Sebagaimana tariqah ya, Jibril alaihissalatu wassalam ketika apa? Mengajarkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kemudian Jibril alaihissalatu wassalam membacakan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dan menghafalkannya. Ya, masya Allah. Ya, ini metode dalam mendidik putra putri kita. Nah, wahada awal ma nazar alaihi min al wahyu. Dan ini adalah wahyu yang pertama kali, ya, yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bidzalika nabiyyan, ya, nabba'ahu Allah bi-fiqra. Ah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ayat yang tadi kita bacakan, ya, turunnya ayat tersebut adalah ayat yang menjadikan beliau sebagai seorang nabi. Ya, Iqra, ya, surat Al-A'raf ayat 1 sampai 5. Ya, na'am. Maka naba'ahu Allahu bi-Iqra, yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Iqra, baca surat Al-A'raf. Barakallahu. Na'am. Ya, jadi jelas ya bagi kita tidak ada kontradiksi. Nah, hal-hal ini sering dijadikan khususnya orang-orang ya di luar Islam. Kalau di dalam Islam yang berkata kita itu orang liberal. Agama Islam belum tentu benar, banyak yang terjadi kontradiksi di dalam Islam. Makanya perlu kita studi banding untuk mempelajari ya agama Nasrani, agama Yahudi. Karena lihat ya, katanya surat pertama diturunkan surat Iqra al-A'la, ayatnya Iqra. Tapi kok ada yang mengatakan Al-Mudathir? Ya. Yang mana yang benar? Ini kan kontradiksi ya, subhanallah. Padahal kalau kita belajar mengkaji, ya betul ini kedua surat ini, ayat yang kedua surat yang betul-betul yang pertama diturunkan oleh Allah. Namun kalau dirangkai dengan sirah, maka yang pertama adalah surat al-A'la. Karena surat Al-A'raf adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari ayat 1 sampai 5 untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Setelah menjadi seorang nabi, maka surat penegasan yang pertama kali, ai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, mengemban risalah, maka surat Al-Mudathir. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau dirangkai dengan urutan sirah, maka yang terlebih dahulu turun adalah surat masih proses turunnya wahyu. Ya, masih proses turunnya wahyu. Dan peristiwa yang pertama ini. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Summa dhahaba ila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha." Kemudian Nabi SAW setelah mengalami peristiwa tadi di Gua Hira, kemudian beliau langsung pergi, berlari meninggalkan Gua Hira menuju istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Wa dzakara laha ma hasala lahu, dan beliau alaihi salatu wasallam menceritakan kepada Khadijah apa yang telah terjadi pada diri beliau. Wa kana khaifan, dan beliau itu ketika bertemu dengan Khadijah dalam keadaan takut, menjadi takut. Tur'anu fara'isuhu, tur'anu fara'isuhu maksudnya apa? Fara'isuhu itu dari kata fariṣah, yakni apa? Tur'anu itu bergetar artinya. Fara'isuhu itu dari kata fariṣah yang artinya otot bagian mulai dari leher sampai dada. Jadi kalau kita artikan, wa kana khaifan, beliau sallallahu alaihi wasallam takut dan menggigil. Menggigil. Jadi yang bergetar itu otot leher sampai ke dada. Jadi begini gambarannya. Seperti itulah beliau bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala. Jadi kita artikan, beliau dalam keadaan takut dan menggigil. Mimma ra, dari apa-apa yang beliau lihat ketika itu di Gua Hira. Min haulil mawqif wa maji'il malak wa maji'il malaki ilai fi hadzal makan. Dan beberapa peristiwa yang mencekam ketika itu, di mana malaikat datang kepada beliau, dan kedatangan malaikat tersebut kepada beliau di tempat yang di Gua Hira tersebut. Jadi itu peristiwa itu yang membuat beliau sakit dan beliau menggigil. Ini tanda-tanda soalnya dianggap sebagai soal Nabi. Sekarang banyak orang yang mengaku Nabi palsu itu, mereka malah senang, bangga, mengatakan dapat wahyu, dapat bisikan, dengan bangga, dengan senangnya. Ini berbeda dengan Rasul. Beliau takut, ketakutan. Mungkin secara fitrah manusia kalau bisa jangan sampai seperti itu, jangan ketemu lagi seperti itu. Karena manusia ini takut perkara-perkara yang tidak normal terjadi. Maka berbeda para nabi-nabi palsu yang sekarang, kita awali saja dulu di zaman Usaylah al-Kadzdzab, dia malah bergembira, senang. Mengatakan, memproklamirkan diri sebagai seorang nabi, bangga dia, karena mendapatkan wahyu katanya. Sampai di zaman sekarang ini orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu dan sekarang tidak takut yang mendapat wahyu. Padahal syaitan membisikkan kepadanya. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ketakutan dan menggigil ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kebenaran seorang nabi barakallahu fikum. Wa qala laha, dan Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Laqad khashitu 'ala nafsi." Sungguh aku benar-benar mengkhawatirkan atas diriku sendiri. Manusiawi. Takut dia curhat kepada istrinya. Aku takut kepada diriku sendiri. Ketakutan beliau sampai menggigil ketakutannya. Berarti mungkin ketakutan yang sangat ini. Faqalat, maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi SAW, "Kalla," sekali-kali tidak. "Wallahi, demi Allah, la yughzika Allah abadan." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Masyaallah. Inilah seorang istri yang begitu menyayangi suaminya, yang begitu mendukung suaminya, yang begitu mensupport suaminya. Dalam keadaan seperti ini, bukan malah dikatakan, kamu udah gila ya? Aku temu apa sih? Gak mungkin itu. Jangan usah percaya. Itu bahaya ini segala macam. Tapi didukung. Oleh sang istri. Ditenangkan oleh sang istri. Masya Allah. Ini kalau kita bahas panjang lagi. Biasanya ini khusus kajian umat. Kemudian kata Khadijah, innaka latasilur rahim, innaka latasilur rahim. Ya, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang telah menyambung silaturahmi. Watuqri dhaifa, dan engkau orang yang memuliakan tamu. Watahmil kalla, dan engkau orang yang suka menolong orang-orang yang lemah. Watuksibul ma'dan, dan engkau adalah orang yang suka menafkahi orang-orang miskin. Awil mu'dum, kata Syekh Shalih Fauzan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, alhamdulillah, istadallat bisifatihi sallallahu alaihi wasallam at-tayyibati ala anna Allah la yuqi'u bihi ma yakhshahu. Khadijah melakukan ataupun berkata seperti itu berdalilkan dengan apa? Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Ya. Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang apa? Yang suka menyambung silaturahim. Orang yang suka memuliakan tamu. Orang yang suka apalagi? Na'am, menolong orang-orang yang lemah. Orang yang suka menafkahi orang-orang miskin. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang seperti ini, kata Khadijah. Ini ya, kefakihannya Khadijah ketika mendapatkan berita yang seperti itu. Dia menilai suaminya, dia tahu suaminya, dia kenal suaminya. Maka suaminya yang baik seperti ini tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara akal sehat manusia. Khadijah manusia biasa, akal sehatnya menjawab seperti ini. Ini membuktikan fakihnya beliau, ya radhiyallahu taala anhu. La yuzikallahu abadan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan engkau selamanya, kata Khadijah. Li'anna sifatihi sifatun hamidatun. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat yang terpuji. Wa hadza min fiqhiha. Dan inilah dari kuatnya pemahaman Khadijah. Fikihnya itu kuat. Berilmu dia, Khadijah. Faham dia. Orang yang cerdas, orang pintar Khadijah ini. Ya, bukan orang bodoh. Ya, sehingga bisa menilai mana orang yang jujur, mana orang yang dusta. Mana orang-orang yang betul-betul ikhlas dan melakukan kebaikan. Mana orang yang munafik barakallahu fikum. Radhiyallahu ta'ala anha. Fahiya awwalu man dam'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah lah orang yang pertama kali ya menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasarahu, dan orang yang pertama kali menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anatahu min hadhihi alwahshah, dan orang yang pertama kali menghilangkan rasa ketakutan pada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hadha mawqifun 'azimun minha, dan ini merupakan sikap yang agung yang ada dari beliau radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ya, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, inilah sosok istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergambar sedikit, masih panjang syarahnya. Yang kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi poin yang kita dapat dari sini adalah kisah dari turunnya wahyu. Ya, Syekh Shalih Fauzan ingin mengajak kita kepada awal mula Nabi SAW itu mendengar wahyu pertama kali. Yaitu diawali dengan dari sirah, diawali dari surat 5 ayat dari surat Al-Araf. Yang nanti akan kita dibawa oleh Syekh Shalih Fauzan terus kepada bertemunya dengan wahyu, yaitu surat Ya Ayyuhal Muddatthir. Ya, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya باذن taala wa naktafi bi hadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.